الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فأيها الإخوة والأمهات حفظني وحفظكم الله. Dikarenakan Ustadzuna Ustadz Abu Yahya Muslim Hafizahullah Ta'ala berhalangan hadir, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengisi waktu-waktu kita dengan melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid li Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah Ta'ala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah membaca penukilan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap kalam atau ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berbeda-beda di dalam sesembahan-sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka. Karena pada hakikatnya yang namanya kesyirikan laisa lahu had, tidak memiliki batas dan ujung. Yang namanya penyimpangan itu tidak memiliki batas dan ujung. Maka ketika umat telah terjatuh di dalam asyirku billahi azza wa jal, mereka akan terjatuh di dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah yang dianggap sebagai ratu pantai selatan. Ada yang menyembah bau raksa, ada yang menyembah jin, syaitan. Naam. Kita baca penukilan Syekh Shalal Fauzan terhadap kalam, atau kita baca ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Waqtalafu fi ibadatihim li hadhihi al-kawakib, dan mereka yakni orang-orang yang menyembah bintang-bintang, mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka terhadap bintang-bintang ini. Wa minhum man abada syamsa wa minhum man abada al-qamara, di antara mereka ada yang menyembah matahari seperti orang-orang Majus, atau ada juga yang diistilahkan dengan suku Aztec, mereka menyembah matahari. Wa minhum man abada al-qamara, dan di antara mereka pula ada yang mengibadahi bulan. Wa minhum man ya'budu ghayrahuma minal kawakib, dan di antara mereka pula ada yang menyembah selain dari matahari dan bulan dari bintang-bintang yang ada. Hatta banau laha hayakil, sampai mereka membangunkan untuk berhala-berhala ini tadi atau sesembahan-sesembahan ini tadi semacam hayakil, patung-patung. Likulli kawkabin minha hayakil yakhussuhu, masing-masing bintang memiliki patung khusus. Wa minhum man ya'budun nar, di antara mereka ada pula yang menyembah api. Wa humul majus, dan mereka adalah orang-orang majusi. Wa qil annahum mazal mawjudul an, dan dikatakan mereka sampai sekarang pun masih. Wa minhum man ya'budul baqarah, dan di antara mereka ada juga yang menyembah sapi. Kama fil Hind, sebagaimana ini terjadi di Hindia. Wa minhum man ya'budul malaikat, di antara mereka pula ada yang menyembah malaikat. Kan Nasara, seperti orang-orang Nasara. Ya'budu Jibril, mereka menyembah dan mengibadai Jibril. Menyembah Roh Kudus, ay Jibril. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar. Di antara mereka pula ada yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Wa minhum man ya'budul qubur wal athriha. Di antara mereka pula ada yang menyembah kuburan-kuburan. Wa kullu hadza bisabab anna haula itasawwaru fi hadhil asya' syai'an min khasa'isir rububiyah. Dan ini semua, yakni kenapa manusia banyak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena mereka tergambar pada diri mereka bahwasanya berhala-berhala ini memiliki sesuatu dari kekhususan rububiyah. Kekhususan rububiyah. Wa minhum man yaz'um anna hadhihi al-asma'a tumathilu al-asya'a ghaibah. Di antara mereka pula ada yang meyakini bahwasanya berhala-berhala ini tadi tumathilu asya'a ghaibah. Ini sebagai perwujudan dari perkara-perkara yang ghaib. Artinya, jangan kita kira bahwasanya orang-orang musyrikun, terutama di zaman jahiliyah, mereka ketika menyembah batu, berhala, pohon, dan yang semisalnya, itu semata-mata dikarenakan bentuknya batu, berhala, dan pohon. Tapi ketika mereka mengibadai itu semua atas dasar keyakinan, bahwasanya yang mereka sembah itu tadi bersemayam padanya roh-roh, baik itu roh orang soleh, malaikat, dan yang semisalnya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, wab'u sanam innama kana fil asal ala syaklin ma'budin ghaib. Ala syaklin ma'budin ghaib. Faja'alu sanama ala syaklihi wa hayatihi wa suratihi liyakuna naiban manabahu qa'iman maqamahu wa illa faminal ma'lum anna aqilan la yanhatu khashaban aw hajaran biyadihi thumma ya'taqid annahu ilahuhu wa ma'buduhu intaha. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, meletakkan berhala-berhala ini tadi, dijadikan benda-benda ini sebagai berhala, ini pada asalnya dibentuk sesuai dengan sesembahan yang gaib itu tadi. Faja'alu sanama 'ala syaklihi wa hay'ati wa surati. Maka mereka, yakni orang-orang musyrikun, menjadikan berhala-berhala ini tadi sesuai dengan bentuk dari sesembahannya tadi. Ketika ada yang menyembah malaikat, maka mereka bentuk patungnya seperti malaikat. Ketika ada yang menyembah misalan Nabiullah Isa, maka mereka menganggap membentuk satu patung dan yang semisalnya sesuai dengan perwujudan Nabiullah Isa. Begitu pula ketika ada yang menyembah Maryam, Maryam bintu Imran, maka mereka bentuk menurut mereka seperti bentuk Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Liyakuna naiban manamahu wa qa'iman maqamahu. Agar berhala ini tadi menduduki posisi yang dia sembah. Wa illa faminal ma'lum. Karena dimaklumi bersama bahwasanya seorang yang aqil tidak memahat kayu atau batu dengan tangannya, kemudian dia meyakini bahwasanya itulah sesembahannya, Tuhannya. Nah, artinya ini pun yu'akid menegaskan bahwasanya ketika orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, membuat patung berhala, bukan semata-mata yang disembah itu berhalanya, tapi yang disembah adalah perwujudan atau roh yang terdapat di dalam patung tersebut. Naam, karena bukan termasuk ma'qul, termasuk perkara yang bisa rasional, masuk akal. Ketika seorang itu membuat patung, kemudian patungnya ini langsung dia sembah semata-mata karena bentuknya patung lah. Tapi atas dasar keyakinan bahasanya patung ini menggantikan posisi yang dia sembah. Namun ini tetap batil, oleh karena itu kata Nabiullah Ibrahim, "Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apakah kalian justru mengibadahi sesuatu yang kalian pahat sendiri, kalian buat sendiri, kalian sembah sendiri? Wallahu khalaqakum, padahal Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan segala sesuatu yang kalian amalkan. Intaha. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian, kata Syekh Shalal Fauzan, kama anna ubadal kubur qadiman wa hadithan, yazumuna anna haulail amwat, yashfa'una lahum, wa yatawassatuna lahum inda Allahi fi qadai hawa'ijihim, wa yakulun ma na'buduhum illa liuqaribuna ila Allahi zulfa, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, wa yakuluna haulai syufa'una inda Allah. Maka sebagaimana penyembah berhala atau penyembah kuburan di zaman dahulu maupun sekarang pun seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang telah mati ini tadi bisa memberi syafaat untuk mereka. Menjadi wasilah bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penunaian hajat-hajat mereka. Yakni para penyembah kuburan, mereka semata-mata menyembah kuburan tadi atas dasar keyakinan bahwasanya yang meninggal itu bisa menyampaikan hajat, menyampaikan doa mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita melihat prakteknya orang-orang kuburiyin, terutama menjelang bulan-bulan Ramadan, mendatangi kuburan yang mereka anggap sebagai leluhur, datang ke kuburan, kemudian minta doanya. Kita minta doa kepada leluhur kita, waliyadubillah. Orang yang telah meninggal, dimintai doanya. Orang yang telah beda alam barzakh, yang telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, diminta doanya. Dan ini pada hakikatnya adalah minta syafaat. Ini adalah kesyirikan yang dulu dilakukan oleh musyrikul jahiliyah. Sehingga apa yang dikatakan oleh sebagian orang sekarang ketika menziarahi kuburan leluhur menurut mereka, kita minta doanya, minta doa para leluhur. Ini adalah kesyirikan, syirkun akbar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang diistilahkan dengan minta syafaat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan mereka orang-orang musyrikin mengatakan, "Mana abuduhum, kami tidak mengibadahi mereka kecuali hanya untuk semata-mata mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah." Dan mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak memberikan mudharat dan tidak memberikan manfaat. Karena mayit, karena orang telah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa. Wa yaqulun, namun mereka mengatakan, haula'i syufa'una 'indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah. Dan ucapan orang-orang musyrikin ini di zaman dahulu sama seperti orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang mereka istilahkan dengan minta doanya para leluhur yang telah meninggal maksudnya. Nah, sehingga diberikan berbagai macam sajian, ayamkah, atau makanan dengan berbagai macam bentuknya, atau bahkan disembelihkan sesuatu, waliyadzubillah. Ini syirik billahi azza wa jalla. Syirikun akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Kama anna ba'da musyrikil Arab wa an-Nasara tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladullah, fa musyrikul Arab abadul malaikah ala annaha banatullah, wan nasara abadul masih alaihi salam ala annahu ibnullah. Sebagaimana sebagian musyrikin Arab Begitu pula orang-orang Nasara, mereka tergambar pada diri mereka, pada sesembahan-sesembahan mereka, bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrikul Arab, mereka ada di antara mereka yang menyembah malaikat atas dasar keyakinan bahwasanya malaikat-malaikat tadi adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kesyirikannya orang-orang musyrikil Arab, ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya al-malaikah banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Hum yaz'umun, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tazawwaj bil jin, ketika menikah waliyatu billah dengan jin, maka lahirlah yang namanya malaikat. Dan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, menurut keyakinannya orang-orang musyrikin Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala ingkari hal ini. Asfafal banati 'alal banin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilih anak perempuan dibanding anak laki-laki? Ma lakum kaifa tahkumun. Artinya, orang-orang Arab dulu mereka merasa malu ketika punya anak perempuan. Karena menurut mereka yang namanya anak perempuan itu tidak bisa bekerja, lemah, begitu pula barakallahu fikum, tidak bisa berperang, tidak seperti laki-laki, kuat, bisa berperang, naam, bisa jadi penerus. Perempuan tidak bisa. Sehingga terkadang mereka waliyadubillah melakukan kezaliman terhadap anak-anak perempuan mereka. Sehingga orang-orang musyriki al-Arab, mereka melakukan salah satu dari tiga perbuatan ini. Imma, ketika punya anak perempuan, dijadikan tumbal untuk berhala mereka. Au, ketika mereka memiliki anak perempuan, mereka bunuh. Karena merasa hidup mereka aib kalau punya anak perempuan. Atau yang ketiga, mereka akan tetap mengurusi anak perempuan tadi, namun harus dengan menanggung malu celaan dari kabilahnya. Maka ini diantara bentuk kezalimannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Namun hal ini dengan keyakinan bahwasanya orang-orang Arab itu punya aib ketika punya anak-anak perempuan, justru hal ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan, yaitu malaikat. Mereka merasa malu bahwasanya mereka punya anak perempuan, namun mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya anak perempuan. Maka ini pada hakikatnya celaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka sendiri saja malu kalau dinisbahkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu Allah ingkari di dalam banyak ayatnya, astafal banati 'alal banin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilih anak perempuan dibanding anak laki-laki? Ini 'ala muqtaba qiyas. Nah. Wan nasara 'abdul masih 'alaihi salam 'ala annahu ibnullah. Begitu pula orang-orang Nasara, mereka menyembah Al-Masih atas dasar keyakinan bahwasanya Al-Masih adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa bihadza na'lam, dan dari sini kita tahu ucapan orang yang mengatakan bahwasanya agama Nasara, agamanya orang-orang Nasara wal Yahud wal Islam dianatun samawiyah, adalah agama-agama samawi, ini ucapan batil. Ucapan batil. Kif, bisa dikatakan bahwasanya agama Nasara itu agama samawi. Mereka meyakini bahwasanya Al-Masih Ibnullah. Begitu pula orang-orang Yahudi mengatakan Uzair Ibnullah. Lalu kif, bagaimana bisa dikatakan semuanya adalah agama yang sahihah? Ma'an Allah subhanahu wa ta'ala la yarda illa bitauhid. Allah tidak rida kecuali tauhid. Kemudian setelah itu, kita masuk pada poin yang ketiga. Qala al-musannif arad ala hadhihi tasawuratil batilah. Bantahan kepada penggambaran-penggambaran yang batil ini tadi. Atradallahu ala hadhihi tasawuratil batilah jami'an bima ya'ti. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membantah penggambaran-penggambaran yang batil ini tadi seluruhnya dengan hal berikut. Yang pertama, radda ala abadatil asnam biqaulihi afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah bantah para penyembah berhala dengan firman-Nya, afara'aytumul lata wal uzza, tidakkah kalian memperhatikan berhala Lat dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, begitu pula manat yang lain. Wa ma'na al-ayah, maksud dari ayat ini, kama qala al-Qurtubi, sebagaimana kata Imam al-Qurtubi, afara'aytum hadhihi al-aliha, tidakkah kalian memperhatikan berhala-berhala ini, anafa'at aw darrat, apakah bisa memberikan manfaat ataukah justru bisa memudaratkan kalian, hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, sampai-sampai dijadikan sebagai sesembahan, sekutu-sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, berhala Lat, Uzza dan Manat, ini adalah berhalanya orang-orang Arab, bahkan termasuk berhala yang paling besar dan paling diagungkan, paling banyak pengikutnya. Oleh karena itu, dulu Abu Sufyan berbangga-bangga dengan Al-Uzza. Lana Al-Uzza wa la Uzza lakum. Kita punya berhala Uzza, tapi kalian tidak punya berhala. Maka Rasulullah SAW membalas dengan ucapannya, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah subhanahu wa ta'ala penolong kami, dan kalian tidak punya penolong. Kalian punya berhala, kami punya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu dafa'at an nafsiha hinama hatamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hadamuha. Dan apakah dia bisa membela dirinya sendiri, yakni berhala-berhala ini, apakah mereka bisa membela diri-diri mereka sendiri ketika dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Tidak bisa. Lalu kenapa disembah? Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala pun berfirman, watlu 'alaihim naba'a Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bacakan kepada mereka khabar tentang Nabiullah Ibrahim. Yakni ceritakan kisah Nabiullah Ibrahim, yang di mana orang-orang musyrikil Arab dulu sangat mengagungkan dan sangat memuliakan Nabiullah Ibrahim. Hatta al-Yahud wan Nasara, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat memuliakan Nabiullah Ibrahim karena beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena tidak ada nabi yang setelah beliau kecuali semuanya dari keturunan beliau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bantah ketika kelompok-kelompok ini tadi masing-masingnya mengagungkan Nabiullah Ibrahim, menisbahkan kelompok mereka kepada Nabiullah Ibrahim, mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka ala dini Ibrahim, di atas agama Nabiullah Ibrahim. Begitu pula orang-orang Nasara pun seperti itu, mengatakan bahasanya Ibrahim ala dini Nasara, agamanya sama seperti orang-orang Nasrani. Dan juga orang-orang Yahudi pun seperti itu, mengatakan bahasanya Ibrahim adalah orang yang sama keyakinannya seperti orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasanya Ibrahim bukanlah seperti orang-orang musyrikin ataupun orang Nasrani ataupun orang Yahudi, namun beliau adalah muslim, orang yang beragama Islam. Sebagaimana para nabi dan para rasul seluruhnya ala dinil Islam, seluruhnya di atas agama al-Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka na Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim sama sekali bukan seorang Yahudi sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, menganggap bahwasanya Ibrahim adalah di atas agama Yahudi. Wala nasraniyan, tidak pula beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, namun beliau adalah seorang yang hanif, yakni seorang yang berpaling dari kesyirikan dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari hanif, seorang yang berpaling dari kesyirikan dan condong kepada tauhid semata. Muslima, beliau adalah seorang muslim. Wabihadza na'lam, dan dari sini kita tahu bahwasanya agama Nabiullah Ibrahim adalah agama Islam. Karena pada hakikatnya agama seluruh para nabi dan para rasul adalah agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Sehingga ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul, tidaklah beliau atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus kecuali dengan agama al-Islam. Naam. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim, begitu pula Ya'qub, memberikan wasiat kepada anak-anaknya, "Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Nabiullah Ibrahim, begitu pula Ya'qub ketika memberikan wasiat, wejangan, nasihat kepada anaknya. "Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian sebuah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim." Menunjukkan bahwasanya wasiat Nabiullah Ibrahim, wasiat nabi-nabi yang terdahulu mewasiatkan untuk kita istiqomah di atas al-Islam. Begitu pula kata Ratu Saba ketika didakwahi oleh Nabiullah Sulaiman, ketika dikirim surat padanya untuk mau masuk Islam. Maka kata Ratu Saba, "Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Dan saya masuk Islam. Saya masuk Islam bersama Nabiullah Sulaiman lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan agama nabi-nabi yang terdahulu adalah agama Islam. Sama seperti ajaran dan agamanya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u ikhwatun bi'allat. Dinuhum wahid wa syara'i'uhum syatta." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi itu ibarat atau seperti saudara-saudara yang satu ayah beda ibu. Maksudnya apa? Dinuhum wahid. Agama mereka pada hakikatnya satu. Wa syara'i'uhum syatta. Namun syariat-syariat mereka masing-masingnya berbeda, sesuai dengan kondisi umatnya masing-masing. Tapi ajaran inti satu, yaitu mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Ini inti dari ajaran mereka. Naam. Adapun syariat mereka, maka masing-masingnya berbeda sesuai dengan kondisi umat. Pemisalan contoh, umat-umat terdahulu itu tidak dihalalkan harta ghanimah. Tidak dihalalkan bagi mereka harta ghanimah. Maka ketika mereka mendapatkan harta ghanimah harus dikumpulkan dalam satu tempat sampai turun api dari langit yang akan menghancurkan atau membakar seluruh harta-harta tersebut. Maka ketika ada satu harta yang belum diserahkan atau belum dikumpulkan, kalau bahasa kita ditilep, ya, maka tidak akan turun api dari langit. Dan ketika itu seorang nabi yang memimpin perang, yang memimpin umatnya, memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah dan segera menyerahkan harta ghanimah tersebut. Baru ketika seluruh harta terkumpul, turunlah api yang turun dari langit. Dan tidak halal bagi mereka untuk mengambil harta ghanimah. Adapun umat ini, mereka dihalalkan untuk barakallahu fikum mengambil harta ghanimah. Bahkan min afdhalil makasib, bahkan harta yang paling afdal, paling bagus adalah harta ghanimah. Paling thayyib, paling halal, paling thayyib adalah harta ghanimah. Nah, misalun akhar, contoh lain, pada umat terdahulu ketika mereka melakukan kesyirikan dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara syarat taubat mereka, mereka harus bunuh diri, yang menunjukkan bahwasanya mereka itu bersungguh-sungguh untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uqtulu anfusakum." Bunuh diri-diri kalian. Harus bunuh diri ketika seorang mau bertobat. Namun di umat ini alhamdulillah taysir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk mengorbankan dirinya. Tapi cukup dengan seorang itu bertobat dengan taubatan nasuha. Dia betul-betul menyesal atas apa yang dia lakukan terdahulu. Dia melepas kemaksiatan yang dia terjatuh di dalamnya, kemudian dia berusaha dan berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut, meninggalkan wasilah-wasilah atau sebab-sebab yang dapat menjatuhkan dia kepada kemaksiatan itu tadi, serta apabila kemaksiatan itu berkaitan dengan hakul adami, maka dia mengembalikannya. Maka cukup dengan ini Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Naam, walhamdulillah. Dan masih banyak perbedaan syariat-syariat yang lain. Artinya, syariat satu nabi dengan nabi yang lain berbeda sesuai dengan kondisi umat masing-masing. Karena umat satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda kondisinya. Sehingga disesuaikan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun inti dari ajaran mereka itu satu. Inti dari ajaran mereka itu satu. Oleh karena itu seluruh agama mereka adalah al-Islam. Nah, kemudian kita kembali ke ayat yang dibawakan oleh al-Musannif. Watul 'alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakan kepada mereka berita dari Nabiullah Ibrahim, kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, ketika dia berkata kepada ayahnya sendiri, begitu pula kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Yani Ibrahim mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, dan di sini barakallahu fikum terdapat faedah al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Perintah untuk menasihati, perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar semampu dirinya. Bukan kita mendiamkan adanya kesyirikan, bukan kita barakallahu fikum saling menghargai istilah mereka, saling menghargai perbedaan yang ada, tidak. Diingkari, dinasihati, diajak kepada al-haq. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim ketika menasihati ayahnya dan kaumnya, padahal beliau sendiri memberikan nasihat. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah ini? Ini perbuatan syirik. Nah, tapi tentunya bil hujjah, dengan ilmu, dengan hikmah. Dan ini metodenya ahlu sunnati wal jamaah di dalam dakwah. Berdakwah sesuai kemampuan. Melaksanakan perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar sesuai dengan al-istita'ah. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah di dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu antara dua kelompok yang berseberangan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terlalu ekstrim di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wahumul khawarij. Dan mereka diantaranya adalah orang-orang khawarij. Ketika mereka melaksanakan yang mereka istilahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu merusak fasilitas, demo, kemudian menghancurkan misalnya sajen misalnya. Padahal mereka adalah masyarakat biasa, rakyat sipil, bukan waliul amr. Padahal yang namanya merubah kemungkaran dengan tindakan itu murni wewenangnya waliul amr. Tidak boleh bagi manusia atau masyarakat biasa, rakyat sipil itu melakukan tindakan sendiri, tidak boleh. Karena bukan wewenang mereka. Karena dengan perbuatan seperti ini justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kita lihat setelah kejadian yang baru-baru saja terjadi dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar melakukan pengerusakan terhadap yang mereka sebut sebagai sajen. Akhirnya karena tidak disikapi hal yang seperti ini dengan hikmah, justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Habis itu malah dilakukan acara pemberian sajen pada banyak-banyak gunung yang asalnya pemberian sajen itu tidak terlalu ramai, tapi setelah kejadian itu malah makin ramai. Setiap gunung kasih sajen waliyadubillah, malah semakin semarak syiriknya dengan sebab hadar rojul. Menunjukkan bahwasanya yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajib ala qadril istita'ah, wajib harus sesuai dengan kemampuan. Dan ini kaidah yang berjalan di atasnya ahlu sunnati wal jamaah. Bahwasanya ingkarul mungkar, pengingkaran terhadap perkara-perkara mungkar, merubah perkara-perkara yang mungkar dengan tindakan itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Artinya, di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk seorang itu merubah kemungkaran ketika mampu dengan tangannya. Merubah kemungkaran menjadi akhaf, lebih ringan atau berubah menjadi kebaikan. Tapi ketika justru merubah kemungkaran tadi malah berubah menjadi lebih besar, maka tidak boleh dengan tangan. Terutama ketika tidak memiliki wewenang. Maka kata para ulama menjelaskan, bilyat merubah kemungkaran dengan tangan ini bagi orang-orang yang memiliki sultah, memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, ada pihak-pihaknya. Ya. Bukan masing-masing rakyat sipil tiba-tiba melihat seperti itu langsung ditendang, langsung diusasi begitu. Atau ketika melihat kafe, ada khomernya, ada mohon maaf, yang menjual pelayanan seks secara komersial kemudian diubrak-abrik, dosa asik. Malah justru yang seperti ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini sebagai ibrah bagi kita. Taib. Fa'ilam yastati' fabilisani. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Bin nasiha, dengan dakwah. Ini yang kita mampu. Masyarakat biasa, seperti kita, ini hanya bisa berdakwah dengan lisan. Dengan lisan kita memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan barakallahu fikum penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang seperti ini, bahwasanya ini adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Kita tidak akan barakallahu fikum dipidana, tidak akan ditangkap selama kita hanya menyebarkan barakallahu fikum dakwah. Tapi ketika melakukan tindakan ekstrim, tindakan yang bersifat fisik, padahal dia bukan pihak yang berwenang, maka ini akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Namun apabila dia tidak mampu, maka dengan kalbunya. Yakni dia tidak ikut di acara tersebut. Dhabit atau ketentuan, seorang itu mengingkari dengan kalbunya, yakni mughayaratu makanil mungkar. Dia tidak ikut atau berpisah dari barakallahu fikum tempat-tempat kemungkaran. Naam. Yang kedua adalah kelompok yang bermudah-mudahan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mereka mukhaddil, mereka menggembosi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan toleransi, dengan alasan saling menghargai perbedaan dan keyakinan. Yang memiliki akidah rafidhah ya silahkan akidah rafidhah, yang memiliki akidah kuburiyah ya silahkan memiliki akidah kuburiyah. Yang penting kita satu, yang penting kita bersama, katanya Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, waliyadu billah. Al-Qur'an mana yang mengajarkan untuk mengibadahi kuburan? Al-Qur'an mana yang mengatakan bahwasanya Qur'an yang dipegang oleh kaum muslimin itu cuma sepertiga dari Qur'an yang asli? Al-Qur'an yang mana yang mengajarkan prinsip-prinsip khawarij? Yang memerintahkan untuk barakallahu fikum demo secara terang-terangan, mengumbar aib pemerintah secara terang-terangan di hadapan umum, merusak fasilitas, dan yang semisalnya. Al-Quran mana yang mengkafirkan para wulat al-zalim, para waliul amr yang zalim, semata-mata karena tidak berhukum dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Al-Quran mana? Sunnah mana? Seperti ini. Kalau kita bersatu, bersatu di atas Al-Quran apa? Sunnah apa? Nah, ini talbis. Nah, ucapan-ucapan seperti ini talbis. Kemudian kita kembali ke dalam ayat. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Maka mereka menjawab, yakni ayahnya dan masyarakatnya, ayahnya Ibrahim, begitu pula kaumnya. Mereka menjawab ucapan Ibrahim. Na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Kita ini menyembah berhala-berhala dan kita i'tikaf di situ. Maka dari ayat ini bisa kita petik faedah di antara bentuk peribadahannya orang-orang musyrikin terdahulu adalah dengan i'tikaf. Sehingga i'tikaf itu termasuk ibadah. I'tikaf itu adalah ibadah. Oleh karena itu, kaum muslimin disyariatkan untuk i'tikaf di masjid dalam rangka at-tafarruq lil ibadah. Dalam rangka at-tafarruq lil ibadah. Nah, maka ketika seorang justru i'tikafnya diserahkan kepada kuburan. Banyak kalau kita memperhatikan orang-orang ketika ingin mendapatkan rezeki, jabatan dan misalnya ritual-ritual yang mereka adakan adalah harus i'tikaf dulu sehari semalam di kuburan wali fulan, wali alan, atau semedi, ataupun apapun istilahnya. Maka ini adalah ibadah kepada Syekh Allah Subhanahu wa taala. Karena i'tikaf minal ibadah. I'tikaf itu adalah ibadah yang hanya boleh diserahkan untuk Allah. Nah. Kemudian kata Ibrahim, "Ala hal yasma'unakum ittad'un?" Maka jawabnya Ibrahim, "Apakah berhala-berhala yang kalian sembah ini mendengar kalian ketika kalian meminta-minta kepada mereka? Aw yanfa'una aw yadhurrun? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun?" Ataukah mampu untuk memberikan manfaat untuk kalian atau memudharatkan kalian? Ya, ini apa gunanya? Apakah bisa mereka mendengar patung, berhala, kuburan, atau bisa memberikan manfaat atau memudharatkan kalian? Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Maka mereka justru menjawab, bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Kita mendapati nenek moyang kami melakukan hal seperti itu. Artinya alasannya ya memang ini tradisi. Ya memang ini kebiasaan kami. Dulu, sejak dulu ya memang seperti ini kita. Maka ini diantara hujjah syaitaniyah, hujjah iblisiyah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalilnya yang diwahyukan dari iblis. Yaitu hujjah at-ta'asub wa taqlid. Taqlid kepada orang-orang yang dahulu. Orang-orang terdahulu. Ketika melakukan penyimpangan, ketika melakukan kesesatan alasannya, ya memang ini tradisi. Ini budaya kita. Ini adalah jati diri kita. Ini adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kita. Kita harus mempertahankan. Ini adalah identitas bagi kita. Walaupun identitas tersebut, walaupun budaya dan tradisi tersebut sangat-sangat bertentangan dengan ajaran al-Islam. Naam. Fal wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti al-haq, membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan al-haq dan mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisa, mungkin sedikit ini tuh yang bisa kita kaji, kita bahas. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.